sallallahu alaihi wasallam anna Jibril alaihi salamu atahu fi awaili ma uhiya ilaihi fa'allamahu al-wudu'a was-salata. Wa rawal Imamu Ahmad fi musnadihi wa Ibn Hibban wal Hakim bi sanadin sahihin an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala dakhalat Fatimah radhiyallahu anha 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa hiya tabki faqalat ha'ula'il mala'u min quraishin qata'anqadu 'alayka law qad ra'awka faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bunayya itini bi wudu'in fatawaddaa thumma dakhala 'alayhi al-masjida qala al-hafidhu fil fath wa hadha al-hadith yasluhu 'ala man anqara wujud al-wudu'i qabla al-hijrati la 'ala man anqara wujubahu hina idhin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'du. Ikhwatu fillah, kita akan lanjutkan pembahasan kitab Al-Lu'lul Maknun. Ada kesempatan yang terakhir. Kemarin kita telah menjelaskan tentang dakwah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Pertama secara sembunyi-sembunyi, kemudian Rasulullah SAW mulai mendakwahkan agama Islam kepada sahabat per individu, satu demi satu, hingga akhirnya banyaklah mereka yang memeluk Islam. Dalam hari ini kita lanjutkan dengan tema bidayah, yaitu fardil wudu'i wa salah. Awal mulanya diwajibkan berwudu dan awal mulanya diwajibkan salat adalah yang pertama kali turun kepada Nabi SAW, perintah untuk berwudu dan perintah untuk salat. Jadi perintah salat itu diturunkan di kota Makkah, bukan di kota Madinah. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya dengan sanad yang dhaif dari Zaid bin Haritha dari Nabi SAW, beliau ya, bahwasanya Jibril alaihissalam datang kepada Nabi ketika awal pertama kali wahyu turun kepada beliau. Maka Nabi mengajarkan, maka Jibril mengajarkan Nabi untuk berwudu dan mengajarkan Nabi salat. Dan Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya dan Ibn Hibban dan Ibn Hakim dengan sanad yang sahih dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, suatu hari masuklah Fatimah menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia menangis dan dia berkata, haulai al-mala'u min Quraisy, lihatlah mereka para pembesar Quraisy, qad ta'aqadu 'alaika, mereka telah buat kesepakatan untuk mencelakakanmu, law qad ra'auka, seandainya mereka melihatmu. Faqala Rasulullah, maka Nabi berkata, ya bunayyatu, wahai putriku, itini biwadu'in, ambilkan saya air untuk berwudu. Fatawadda, Nabi pun berwudu, thumma dakhala alaihimul masjid, kemudian Nabi pun salat di hadapan mereka, salat di masjid ya, di hadapan penglihatan mata mereka. Ini menunjukkan syariat wudu diturunkan ketika di Makkah. Amma amrus salati. Baik. Berkata Al-Hafidh Ibn Hajar dalam Fathul Bari, hadis ini layak untuk dijadikan sebagai alasan hujjah bagi orang-orang yang mengingkari perkara wudu, bahwasanya telah diturunkan di Makkah sebelum hijrah. Bagi orang mengatakan enggak, wudu itu datang setelah hijrah, maka hadis ini sebagai hujjah, wudu itu Allah turunkan sebelum hijrah ketika Nabi di kota Makkah. Ya. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma amrus salati, qala al-Hafidz Ibnu Katsir fi tafsir hadhihi al-ayah, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i asy-syamsi wa qabla al-ghurub. كانت الصلاة المفروضة قبل الإسراء سنتين قبل طلوع الشمس في وقت الفجر وقبل الغروب في وقت العصر وقيام الليل كان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمته حولا ثم نسخ في حق الأمة وجوبه ثم بعد ذلك نسخ الله تعالى ذلك كله ليلة الإسراء بخمسين صلوات. Adapun perintah salat, kapan salat itu diperintahkan Allah? Berkata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat wasabbih bihamdi rabbik, bertasbihlah engkau, pujilah Tuhanmu sebelum qabla tulu'i syam, sebelum matahari terbit, wa qabla al-ghurub, dan sebelum matahari tenggelam. Surat Qab ayat 39, dan dia adalah surat Makkiyah, itu yang diturunkan sebelum hijrah. Kanat as-salatu al-mafruḍah qabla al-isra' tintaini, qabla tulu'i syamsi fi waqtil fajri wa qabla al-ghurubi fi waqtil 'asr wa qiyamil laili. Ya, kata beliau adalah dahulu kala salat diwajibkan bagi Nabi dua rakaat sebelum terbitnya matahari dan sebelum tenggelamnya matahari. Sebelum terbit matahari yaitu ketika fajar dan sebelum tenggelam matahari. Dan adapun qiyamul lail adalah merupakan salat diwajibkan kepada Nabi SAW ya selama satu tahun. Demikian juga kepada umatnya diwajibkan salat malam selama satu tahun. Kemudian dihapuskanlah salat yang dua rakaat sebelum fajar ini dan ketika fajar sebelum terbit matahari, dua rakaat sebelum maghrib, dan ya dihapuskanlah ini, dan qiyamul lail dihapuskan pula atas umat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan atas diri beliau sendiri ya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Setelah datang Isra Mi'raj, maka seluruh salat-salat yang sebelumnya dua rakaat di pagi hari dan dua rakaat di sore hari sebelum matahari tenggelam dihapuskan dengan salat lima waktu yang Allah turunkan di atas langit kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra Mi'raj. Jadi inilah awal salat yang dikerjakan Nabi. Dua rakaat sebelum matahari terbit, dua rakaat sebelum tenggelam, dan dikerjakan juga malam hari salat tahajud untuk qiyamul lail. Naam. Ahsanallahu ilaikum. Wa qala al-Qurtubi fi tafsiri qawli ta'ala wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashyi wal ibkar. Qala hiya salatun kanat bi Makkah qabla an tufrad as-salatul khamsu raka'atani qudwatan wa raka'atani 'ashiyatan fa yakunu hadha mimma nusikha wallahu a'lam. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya juga menjelaskan ya ketika Allah berfirman wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashyi wal ibkar, bertasbihlah puji Tuhanmu ketika pagi hari dan ketika sore hari, ketika bil asyi ketika sore wal ibkar dan ketika pagi hari, berkata Qurtubi ini adalah merupakan salat yang di Makkah sebelum diwajibkan salat yang lima waktu. Dua rakaat dikerjakan pada pagi hari dan dua rakaat dikerjakan pada sore hari. Setelah itu dihapuskanlah salat ini dengan salat lima waktu ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Naam. وقال الحافظ في الفتح كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الإسراء يصلي قطعا وكذلك أصحابه ولكن اختلف هل افترض قبل الصلوات الخمس شيء من الصلوات أم لا فيصح على هذا قول من قال إن الفرد أولا كان صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها والحجة فيه قوله تعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum Isra Mi'raj juga telah melaksanakan salat secara pasti, demikian juga para sahabat-sahabatnya. Ya, mereka telah mengerjakan salat. Tapi dipersisikan apakah hal itu merupakan salat diwajibkan bagi mereka sebelum diwajibkannya lima waktu sehari semalam atau tidak. Mereka sepakat sebelum Isra sudah ada salat, cuma mereka berselisih hukumnya. Apakah difardukan atau tidak? Ya, fa yasihu ala hadza qawlu man qala innal fardha awwalan. Maka dengan keterangan yang di atas tadi, ya, maka benarlah pendapat orang-orang yang mengatakan bahwasanya salat itu difardukan sebelumnya, qabla tulu'i syamsi wa salatan qabla ghurubiha. Diwajibkan dua kali sehari sebelum terbit matahari dan sebelum tenggelam. Ya. Wal hujjatu fi qawlu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Ya. Surah Thaha ayat 130. Bertasbihlah puji Tuhanmu sebelum terbitnya matahari dan sebelum tenggelamnya matahari. Inilah pendapat orang-orang yang mengkuatkan ada sholat yang difardukan sebelum lima waktu. Sebagian mengatakan belum difardukan kecuali setelah sholat lima waktu diturunkan. Wallahu ta'ala alam. Naam. Istighfa'un Nabi sallallahu alaihi wasallam wal muslimina fi daril arqam. Kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muru ashabahu biltizami khaytah wal hadari wa takhaffi wa 'adami al-i'lani 'anil islami ila an yaqdi Allahu amrah. Fakanu idza aradu salata kharaju ila syi'abi fastakhfau fiha bi salatihim an anzari quraisyin wa qad baqu ala dzalika qilata muddati da'wati siriyah. Nabi SAW dan kaum muslimin bersembunyi dalam Darul Arqam untuk mengerjakan salat. Adalah Rasulullah memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk senantiasa waspada, ya, bersembunyi, tidak menunjukkan terang-terangan tentang keislaman mereka hingga Allah putuskan perkara kelak depan. Maka mereka jika ingin sholat, mereka terpaksa keluar ke Syi'ab. Syi'ab adalah merupakan lembah di antara dua gunung. Di sanalah mereka bersembunyi untuk mengerjakan sholat dari pandangan mata Quraisy. Mereka mengerjakan tersebut ya cukup lama pada masa dakwah yang diperintahkan untuk sembunyi-sembunyi. Mereka salatnya sembunyi-sembunyi. Nah. Awalu damin uhriqa fil islami wa bainama Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu fi nafarin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syi'bin min syi'abi Makkah idza bi jama'atin minal musyrikin yadhharuna alaihim وهم يصلون فاستنكروا عملهم وعابوا عليهم ما يصنعون فلم يتركهم المشركون حتى قاتلوهم واضطر المسلمون أن يدافعوا عن أنفسهم وضرب سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أحد المشركين بلحي بعير فشجه فكان هذا أول دم أحريق في الإسلام. روى الحاكم في المستدرك بسند صحيح عن سعيد بن المسيب قال أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أول من أهراق دما في سبيل الله. Ya, darah pertama kali tertumpah dalam Islam. Ya. Tatkala Sa'ad bin Abi Waqqas dengan sebagian sahabat-sahabat Nabi SAW berada dalam lembah tersebut, ya. Satu lembah daripada lembah-lembah yang di kota Makkah. Maksud mereka berkumpul untuk sholat. Tiba-tiba datanglah sebagian daripada orang-orang musyrikin, ya, yang ingin mengganggu mereka. Ketika mereka sedang sholat, orang-orang musyrikin mengingkari perbuatan mereka. Mereka mencela apa yang diperbuat oleh kaum muslimin. Bahkan mereka tak membiarkan kaum muslimin tidak sholat. Mereka mengganggu kaum muslimin yang akan sholat. Terpaksa kaum muslimin membela diri mereka. Maka ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas memukul salah seorang musyrikin dengan tulang daripada ya unta. Maka Sa'ad melukai orang tersebut. Inilah darah pertama kali ditumpahkan dalam sejarah Islam dalam rangka membela diri mereka untuk mengerjakan salat. Hakim dan dalam kitabnya Al-Mustadrak dengan sanad yang sahih meriwayatkan dari Sa'id bin Musayyib, dia berkata, sesungguhnya Sa'ad bin Waqqas adalah sahabat Nabi yang pertama kali menumpahkan darah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Hadha al-hadith min al-i'tida'i 'ala al-muslimina khilal salatihim fi al-shi'abi. Hamala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala nushh al-muslimina bit-takhaffi. والتزام البيوت مدة من الزمن حتى تستقر الأحوال وخاصة أن المسلمين ليس لهم من القوة ما يواجهون به قريشا ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه دار الأرقام بن أبي الأرقام المخزومي على الصفا وكانت بمعزل عن أعين المشركين ومجالسهم فاتخذها مركزا لدعوة إلى الله تعالى والاجتماعه بالمسلمين من أجل إرشاد وتعليم ويتعهدهم بالتربية حتى كون صلى الله عليه وسلم منهم أناسا يستهينون بكل الآلام والبلاء في سبيل دينهم وعقيدتهم وكان من يريد الإسلام يأتي إليها مستخفيا خشية أن يناله أذى من قريش. Jadi setelah terjadinya bentrokan antara kaum musyrikin dan kaum muslimin, yang kaum musyrikin mengganggu mereka tatkala mau sholat, ya, di dalam lembah tersebut, ini menjadi pelajaran bagi Nabi SAW untuk mengingatkan kaum muslimin, menasihati mereka, ya, untuk bersembunyi menyembunyikan diri ya, dari pandangan orang-orang Quraisy dengan keislaman mereka. Bahkan Nabi menyuruh mereka beberapa saat untuk sholat di rumah, berdiam di rumah, sehingga keadaan membaik. Apalagi ketika itu jumlah kaum muslimin tidaklah banyak dan mereka tidak memiliki kekuatan untuk memerangi, melawan kaum Quraisy yang mereka mayoritas. Maka terpaksalah Rasulullah SAW dan para sahabatnya masuk ke rumah salah seorang sahabat namanya Al-Arqam bin Abil Arqam Makhzumi, yang rumahnya berdekatan dengan Bukit Safa, yang rumahnya terpencil dari pandangan mata kaum musyrikin ya, dan dari perkumpulan mereka. Maka di rumah itulah Nabi menjadikan markas untuk memulai dakwah, mengumpulkan para sahabat-sahabatnya untuk membimbing mereka, mengajari mereka, mentarbiah mereka, sehingga Rasulullah berhasil mendidik para sahabat yang mereka mampu mengorbankan segalanya walaupun menderita dalam rangka menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka membela akidah mereka. Maka siapapun yang mau masuk Islam, mereka akan datang ke rumah ini menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam secara sembunyi-sembunyi. Khawatir nanti orang tersebut akan disakiti Quraisy. Terpaksa kalau orang mau masuk Islam sembunyi-sembunyi. Datang ke tempat ini pun sembunyi-sembunyi. Bahkan Quraisy pun tak tahu mereka di sana mengadakan ta'lim, mengadakan taujihat, pengajaran, bimbingan, ya. Siapa yang mau masuk Islam sembunyi-sembunyi. Sebagaimana Islamnya sebagian sahabat Abu Dzar. Abu Dzar Ghifari masuk Islamnya di sana. Ya. Naam. Wa makatha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu fi daril Arqam ibn Abi Arqam ila an sada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidda'wati kama sayati. Ya, di sanalah Rasulullah berdiam dengan para sahabat-sahabat rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam, hingga datanglah perintah Allah Jalla wa'ala agar Nabi yakni menerangkan dakwanya secara terang-terangan, menyampaikan dakwanya secara terang-terangan sebagaimana nanti akan disebutkan. Naam. Marat thalath sanawatin wa da'watun lam tazal siriyatan fardiyatan wa khilal hadhihi al-fatrati taqawwanat jama'atun minal mu'minina taqumu 'ala al-ukhuwati wa ta'awun wa tabligh risalati wa tamkinaha min maqamiha ثم تنزل الوحي يكلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعالنته قومه ومجابهة باطلهم ومهاجمة أصنامهم جهارا. Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rentang waktu 3 tahun terus-menerus berdakwah secara sembunyi-sembunyi, secara individu. Ya. Sehingga dengan dakwah yang sirriyah sembunyi-sembunyi ini bermunculanlah kaum mukminin yang mereka sepakat untuk menjalin ukhuwah, saling bantu membantu ya dalam menyampaikan risalah. Ya. Agar risalah dapat tegak. Setelah itu turunlah wahyu yang membebankan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan dakwahnya secara terang-terangan ya, untuk menghadapi kebatilan kaum Quraisy, untuk menjelaskan ya bagaimana kesesatan mereka dalam menyembah berhala-berhala mereka. Jadi 3 tahun ikhwati fillah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Setelah 3 tahun ketika itu turunlah wahyu agar Nabi menjelaskan dakwahnya secara terang-terangan. Nah, أحسن الله إليكم الجهر بالدعوة وأول ما نزل بهذا الصدد قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن أصوك فقل إني بريء مما تعملون والصورة التي وقعت فيها الآية وهي صورة الشعراء ذكرت فيها أولا قصة موسى عليه السلام من بداية نبوته إلى هجرته مع بني إسرائيل ونجاتهم من فرعون وقومه وإغراق آل فرعون معه. وقد اشتملت هذه القصة على جميع المراحل التي مر بها موسى عليه السلام خلال دعوة فرعون وقومه إلى الله تعالى. وهذا التفصيل إنما جاء به حين أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بدعوة قومه إلى الله ليكون أمامه وأمام أصحابه نموذجا لما سيلقونه من التكذيب والاضطهاد حينما يجهرون بدعوتي وليكونوا على بصيرة من أمرهم منذ بداية دعوتهم. الجهر بدعوة دعوة secara terang-terangan. Dan yang pertama kali Allah turunkan dalam perkara ini adalah firman-Nya terdapat dalam surah Asy-Syu'ara pada ayat 213, 214 sampai 16. Allah berfirman, "Wa andhir asyiratakal aqrabin." Berilah kabar peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang dekat. Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Rendahkanlah sayapmu, tawadhu'lah kepada yang mengikutimu dari orang-orang mukmin. Fa in asauka, jika mereka menentangmu, faqul inni bari'un mimma ta'malun. Sesungguhnya aku berlepas diri pada apa yang kalian lakukan. Surat ini, ya, surat Syu'ara, dalam yang disebutkan tentang kisah Musa alaihissalam sejak awal kenabiannya sampai dia hijrah bersama Bani Israel sampai akhirnya Allah selamatkan Musa dan kaumnya dari Fir'aun sampai Allah tenggelamkan Fir'aun bersama kaumnya. Dan surat ini menjelaskan berbagai macam fase dakwah Musa alaihissalam ketika berdakwah menghadapi Fir'aun dan kaumnya. Jadi Allah menghibur nabinya dengan surat Asy-Syu'ara. Bagaimana dakwah Musa dari awal dakwahnya, dia ketakutan, dia berlari ke Madian, dapat wahyu, ya, kemudian mendakwahi Fir'aun, menunjukkan mukjizatnya, didustakan Fir'aun. Ya, sampai bertahun-tahun Musa alaihissalam mendakwahi Fir'aun, berdoa kepada Allah, ya, agar Fir'aun datangkan bagi mereka bala bencana. Datanglah berbagai macam bala bencana. Fir'aun pun minta agar Musa meminta kepada Tuhannya untuk mengangkat segala musibah bencana. Setelah diangkat, kembali Fir'aun kafir. Kembali Fir'aun membangkang dan ingin memerangi Bani Israel. Sampai akhir kisah, Allah selamatkan Musa dan kaumnya agar Nabi terhibur dengan kisah tersebut. Begitu jugalah nasib Nabi SAW. Awalnya dalam keadaan sembunyi-sembunyi, ketakutan, akan datang masanya Allah menangkan Nabi yang mulia SAW sebagaimana Allah menangkan Musa. Maka penjelasan ini datang tatkala diperintahkan Nabi yang SAW, Nabi yang mulia SAW, untuk mendakwahi kaumnya agar Nabi menjadi orang terdepan di hadapan kaumnya dan di hadapan sahabat-sahabatnya sebagai contoh suri tauladan dengan, yakni, keteguhan mereka dalam menghadapi berbagai macam tantangan, pendustaan, ya, penindasan tatkala mereka berdakwah secara terang-terangan agar benar-benar mereka mengetahui, ya, inilah konsekuensinya sejak awal dakwah dalam mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa min nahiyatin ukhra tashtamil hadhihi suratu 'ala dhikri ma'al al-mukadzibina lirusul من قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب الأيكة علاوة على ما ذكر من أمر فرعون وقومه ليعلم الذين سيقومون بالتكذيب بما يؤول إليه أمرهم وبما سيلقون من مؤاخذة الله إن استمروا على التكذيب وليعرف المؤمنون أن حسن العاقبة لهم لا للمكذبين. Surat ini, surat Asy-Syu'ara, juga mencakup padanya berbagai macam bentuk penjelasan Allah tentang nasib setiap umat yang mendustakan Rasulnya, agar menjadi pelajaran bagi Quraisy, agar juga menjadi pelajaran bagi orang-orang beriman. Disebutkan dalam surat ini tentang kisah kaum Nuh, bagaimana Allah tenggelamkan tatkala mereka mendustakan Nuh, kaum 'Ad yang dihantam Allah dengan angin selama satu minggu, kaum Tsamud dihantam dengan gempa dan suara menggelegar, kaum Ibrahim, kaum Lut, Ashabul Aikah di Yaman. Ya, selain daripada kisah tentang Fir'aun dan kaumnya Allah SWT tenggelamkan. Agar orang-orang yang mendengarkan ayat tersebut, yang mendustakan dakwah Nabi SAW, sadar bahwasanya kelak nasib mereka akan sama dengan yang mendustakan umat yang mendustakan para nabi-nabi terdahulu. Ya. Bahwasanya hukuman Allah akan datang kepada mereka yang mendustakan nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hukuman Allah datang kepada umat-umat sebelumnya. Dan juga agar orang-orang mukmin mengetahui bahwasanya kelak kemenangan pasti Allah akan berikan untuk mereka, bukan untuk musuh-musuh dakwah. Naam. Thumma nazala qawluhu ta'ala fasda' bima tu'maru wa'arid 'anil musyrikin. Qala Ibnu Ishaq thumma inna Allah 'azza wa jalla amara rasulahu sallallahu alaihi wasallam an yasda' bima ja'ahu minhu wa an yubadiya an-nasa bi amrihi wa an yad'u ilayhi wa kana bayna ma akhfa rasulullah sallallahu alaihi wasallam amrahu wastatara bihi ila an amarahu Allah ta'ala bi idhari dini 3 sinina fima balagani min mab'athihi thumma qala Allah ta'ala lahu fasda' bima tu'maru wa'rid 'anil musyrikin wa qala ta'ala wa anzir 'ashiratakal aqrabin wa khfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Rawal Imam Ibnu Jarir At-Tabari 'an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala ma zala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustakhfiyan hatta nazalat fasda' bima tu'maru wa kharaja huwa wa ashabuhu. Kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala yang termuat dalam surah Al-Hijr ayat yang ke-94, fasda' bima tu'mar. Jelaskanlah secara terang apa yang diperintahkan kepadamu, maksudnya dakwah, sampaikan secara terang-terangan. Wa'arid 'anil musyrikin, berpalinglah, tinggalkan orang-orang musyrik yang mendustakanmu. Berkata Ibnu Ishaq, kemudian Allah Azza wa Jalla memerintahkan Rasul-Nya untuk menjelaskan dakwah secara terang-terangan, membawa agar menjelaskan misi yang dia bawa agar Nabi sallallahu alaihi wasallam ya yubadiyan nasa bi amrih, menjelaskan kepada manusia apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam emban agar Rasulullah mendakwai mereka. Maka jarak antara dakwah Nabi sembunyi-sembunyi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara terang-terangan adalah 3 tahun. Bagaimana yang sampai kepadaku kata Ibnu Ishaq, sejak Rasulullah dibangkitkan, sejak Rasulullah diutus sebagai Rasul, sebagai Nabi yang mulia SAW, 3 tahun setelah itu baru datang perintah untuk berdakwah secara terang-terangan dengan firman Allah, fasda' bima tu'mar. Jelaskanlah apa yang diperintahkan kepadamu, wa'arid 'anil musyrikin, berpalinglah daripada kaum musyrikin. Allah juga berfirman, wa andhir 'ashiratakal aqrabin wa khfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Sampaikanlah, berilah peringatan kepada kaummu yang terdekat dan rendahkanlah sayapmu. Berlemah lembutlah, tawadhu'lah kepada yang mengikutimu dari golongan orang-orang beriman. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya dia berkata, "Ma zala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustakhfiyan." Maka Nabi masih terus berdakwah secara sembunyi-sembunyi hatta nazalat, hingga turun ayat fasda' bima tu'mar. Maka jelaskanlah apa yang diperintahkan kepadamu kepada manusia. Fa kharaja huwa wa ashabu. Setelah itu Nabi pun mulai keluar dari tempat persembunyian mereka di Darul Arqam. Di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Maka Nabi pun telah datang ke tempat-tempat umum. Rasulullah berdakwah di tengah-tengah Quraisy, di Masjidil Haram, di pasar-pasar. Rasulullah berangkat ke pasar Ukat, ke pasar Dil Majaz, Al-Mijnah, dan tempat-tempat lainnya. Datang ke Mina ketika musim haji mendakwahi kaumnya. Ya, mulailah dakwah terang-terangan. Dan mulai pulalah semakin gencar ya, dan bertubi-tubi berbagai macam teror Quraisy terhadap kaum mukminin yang lemah-lemah dari golongan budak dan kaum fakir dari mereka. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pembahasan ini di kesempatan yang akan datang. Padahal sampai di sini telah tiba waktu Isya. Ada di sini pertanyaan. Ada Ustadz orang Indonesia tinggal di Batam. Tamatan dari Yaman mengatakan setelah salat Rasulullah berdoa bersama dengan sahabat. Ada pada subuh salam Imam Sunani. Mohon penjelasannya. Saya tak tahu ini. Kitab Imam Sunani ada, tapi penjelasan ini saya tak pernah tahu. Nabi pernah berdoa berjamaah dengan sahabat-sahabatnya. Apa hukum menerima pemberian makanan seperti kue, roti dari santri yang kita didik? Peristiwa ini sering terjadi. Terkadang juga orang tua santri memberikan perlengkapan mandi, odol, sabun dan lain-lainnya untuk para santrinya. Apakah ini termasuk harta gulur? Ya, gulul, mohon pencerahannya. Ya, pemberian yang diberikan karena jabatan adalah merupakan suap yang dilarang. Maka tak boleh wali-wali murid memberikan kepada guru wali kelas berbagai hadiah, karena dikhawatirkan akan mempengaruhi sikap guru terhadap murid-murid yang diberi, yang orang tuanya memberikan hadiah. Demikian juga murid pun dilarang memberikan hadiah kepada guru, ya, yang memiliki jabatan selama dia masih menjabat. Apabila murid ingin memberikan pemberian kepada sang guru, maka berikanlah setelah mereka tamat. Tak ada lagi urusan, tak ada sangkut paut. Demikian juga wali murid. Herannya wali murid memberikan ketika anaknya belajar. Kenapa tak diberikan setelah tamat? Tak ada lagi urusan dengan sang guru. Ini menunjukkan pemberiannya ada tendensi karena jabatan, dan ini namanya suap. Ya, Allah Ta'ala alam.